Monggo silahkan seperti Mas Esar dan juga Bapak Wapak. Layalil Gahiro. Layalil Gahiro untuk Anda dari Eka Andriani. Joget, monggo bisa bergabung. Ayo Pak, monggo.